Tapi banyak nih Bu Isa yang suka bilang, kenapa sih istri harus ngalah? Nah ini Bu Isa, kenapa sih istri harus ngalah katanya gitu? Iya, itu karena ada, kita ada tuntunan yang disebut tuntunan al-Islam. Di situ sebetulnya bukan ngalah, istri tahu diri. Karena istri ini, ya karena perempuan itu kan, ya proses penciptaannya juga kan laki-laki duluan gitu. Dan kemudian laki-laki ini pelindungnya wanita. Itu sunatullah-sunatullah ini yang gak bisa ditantang atau gak bisa di, ya, kita lepaskan. Karena memang begitulah proses penciptaan manusia. Dan Islam ini kan ya peraturan-peraturan yang Allah berikan. Karena Allah Maha tahu, Allah yang sang pencipta kita kan gitu. Nah tinggal ya kita bersabar dan kita juga tahu bahwa ini saya bukan ngalah. Saya mengikuti perintah dari Allah, apa yang Allah mau, dengan selalu berharap keridhaannya Allah, sehingga mulia kita ini, mulia gitu ya. Karena sebetulnya sekarang-sekarang ini belum banyak juga, belum lagi terkuak misterinya kenapa perempuan harus patuh kepada suami, belum lagi semua terkuak. Barangkali nanti cucu cici kita nanti ya, Sofia barangkali ntar pasti di dokter atau jadi psikolog, nanti dia bisa lanjutkan kita punya Q&A ini. Tapi ya itulah ya Bu Isa ya, makanya surga itu di telapak kaki ibu ya Bu Isa. Iya, karena kan memang, jadi di banyak. Sisi gini, di sisi kita nih perempuan, di sisi sama suami, kita berbakti pada suami. Tapi di sisi anak, apalagi anak laki-laki, kita di atas suami. Kan anak laki-laki itu menghormati ibunya dulu, ibunya, baru bapaknya. Itu kan jadi kita dibayar oleh Allah penghormatannya yang dari anak. Gitu. Dari suami ya kita harus ya patuh pada suami. Dan nanti terbongkar lagi itu pelan-pelan risetnya ya tentang kenapa kita mesti patuh sama suami. Jadi bersabarlah. Tapi daripada nunggu lama terbongkar misterinya, udah sekarang patuh aja dulu gitu. Oke, sebentar. Oh, kalau meloko itu bahasa kasihnya bisa sentuhan. Tergantung siapa ini. Kan semuanya, semua bahasa kasih kan bisa. Kan Bu Isa selalu bilang, semua orang senang lima-limanya. Cuman urutannya gimana? Ya, Bu Isa diajarin sama Lanang gini nih ya. Bukan diajarin sih, dia Mas Lanang pernah cerita di dalam satu dia punya YouTube-nya atau IG ya. Pokoknya kan lima nih. Bahasa kasih satu, bahasa kasih dua, bahasa kasih tiga, empat, lima. Ya, yang satu berarti tiap hari, hari-hari ini dia dipakai. Ya, kalau bahasa kasih 2 berarti 2 hari sekali, bahasa kasih 3 3 hari sekali, bahasa kasih 4 4 hari sekali, bahasa kasih 5 5 hari sekali. Kolemo kan kemungkinan besar pelayanan, waktu, hadiah, ya, kemudian kata-kata ini, sentuhan fisik dan pujian kan kolemo kan gitu. Ya, dia senang juga sentuhan fisik, tapi yang 4 hari sekali bukan yang setiap hari gitu. Ya, jadi ini buat teman-teman, sahabat-sahabat Vila tentang konsep bahasa kasih, bisa ingatkan kembali lima-limanya tuh. Kamu bisa juga suka lima-limanya. Ya, bisa juga suka dilayanin, cuman layanin jangan tiap hari, 5 hari sekali aja. Yang ibu butuh bisa butuh setiap hari itu dipeluk karena bahasa kasih pertamanya sentuhan fisik. Gitu ya. Nah, gitu cara menggunakan bahasa kasih. Oke. Terus sebentar. @monique.beauty. Wish. Dok, apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kembali cinta pasangan kolemo? Saya melogi. Nah, lo. Tapi lu ini suami istri bukan? Kalau ikhtiarnya beda. Kalau ini suami, istrinya misalnya istrinya melogi, suaminya yang kolemo, itu all out ikhtiarnya. Tapi kalau belum jadi suami, masih belum murid, ya nggak usah terlalu all out ikhtiarnya gitu ya. Yang pasti kolemo, koleris melankolis, seneng pelayanan dan waktu berkualitas, dan ketiga hadiah. Udah dipenuhin aja itu gitu. Pokoknya kalau kolemo perintahkan sesuatu, siap aja dulu, siap. Ya, terus kalau bisa, sebentar, ini perintahnya. Bisa begitu tuh, karena suami bisa koleris nih, bisa ada black marketnya. Ya, tata kalau minta tolong misalnya, carikan sertifikat tanah ini misalnya. Bentar ya. Ini diinstruksikannya jam 1 siang ya. Bu Isa minta baru jam 5 Bu Isa kasih ya. Karena nyari dulu nih. Digituin kalau enggak nanti ya diperintahkan jam 1 siang, 1 lewat 10 udah nanya, mana tadi yang saya sudah minta? Ya Allah baru 10 menit berdiri dari kursi aja belum. Jadi itu juga pakai jam. Ya sebentar ya, ayah minta jam 1 ya. Ya, Bu Isa nanti insya Allah nih, jam 5 baru ngasih ya, ngasih amal ada waktu, masih mau begini, udah gitu. Jadi dia, orang koleris juga, ya dia mikir, jangan juga memerintahkan sesuatu hari ini, ya jam ini, detik ini, emangnya gak pakai proses, gitu kalau Bu Isa, ya. Tapi dikerjakannya dengan senang hati, karena udah tahu bahwa koleris itu gak jahat, ya, cuman kebangetan. Aduh. Oh, ini Bisa, ada lagi yang masuk. Oh, ya. Ada lagi yang masuk nih di Nosan Moms. Iya. Assalamualaikum, Dok. Saya Meloko dapat suami pergimo. Kalau saya curhat berasa ngobrol sama tembok. Gimana cara komunikasinya biar rumah tangga sama wa udah 8 tahun nikah tapi kok rasanya B aja, biasa aja katanya. Ya, ya memang suami-suami plegimo mah memang bagian mendengarkan aja, ya udah cerita aja, ngobrol aja, seru-seruan, ya dia dengerin aja gitu, emang gitu. Paling kalau ada yang serius-serius ya baru tanya, ya ini aku bukan cerita doang ya, minta solusi. Karena kadang-kadang perempuan memang maunya cerita doang, Marta, ya nggak? Ya, ya, ada perempuan tadi, ada plegimo ya, polemo ya perempuannya ya tadinya ya, istrinya meloko, ya meloko bisa meloko ketemu oh, meloko plegimo. Ya meloko yang istrinya kan. Nah, kita masuk kaidah bahwa perempuan selalu ingin bicara, selalu ingin cerita, perempuan butuh bicara, dan perempuan kalau curhat ya nggak butuh solusi, dapat suami yang melogi, melankolis, plegmatis, yang cuma denger aja gitu, ya udah cukup lah, udah benar itu. Karena kalau nanti mungkin sebelumnya pernah suami, karena otak laki-laki kalau mendengar curhat ingin menawarkan solusi, pernah dia kasih solusi, istrinya namanya justrinya meloko kan, melankolis-koleris, bukan gitu ayah, jadi nolak. Makanya suami melogi mikir, ya udah dikasih saran gak mau, ya udah mending gua diem aja gitu. Jadi itu tadi ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kadang-kadang mengantar seseorang bersikap sesuatu. Jadi untuk membetulkannya lagi ya akhirnya itu tadi, ngerti aja dulu, ingat-ingat yang lalu dan banyak istighfar aja lagi bahwa oh iya ya, gara-gara aku dulu begini sih makanya dia begini. Tapi bismillah kita mulai perubahan kan gitu. Ya enggak? Banyak yang sudah sebisik. Koleris enggak jahat katanya Mbak Cening. Koleris enggak jahat cuman kebangetan. Iya. Mbak Cening. Enggak tadi Ibu saya bilang. Ya, sebilang koleris nggak jahat, cuma nggak bangetan. Dia tulis lagi di situ. Iya, banyak yang setuju Bu Isa maksudnya. Kok banyak yang setuju? Boleh aja di quote, bikin quote nanti dan Dokter Isa dalam mengatakan koleris nggak jahat, cuma kebangetan. Banyak yang setuju. Nih ada lagi nih, Ayudia underscore Ismawan, mohon dijelaskan perbedaan polemo dan meloko. Terima kasih Bu Isa, Mbak Warda. Ya, gini, koleris, melankolis, melankolis, koleris, ini watak yang satu, dia orientasi kerja dan pekerja hebat. Kalau koleris, melankolis, karena duluan kolerisnya, dia punya ya, lebih buru-buru, ya, lebih mengatur dengan lebih terburu-buru. Dan kalau kolerisnya duluan, masih berani tampil atau berani ketemu orang gitu. Tapi kalau melankolisnya duluan dibanding kolerisnya, itu biasanya lebih tenang dibanding polemo. Meloko tuh lebih tenang dibanding polemo. Dan meloko lebih ya bekerja di belakang layar, nggak terlalu suka ketemu orang dibanding polemo. Itu ciri khas yang sangat-sangat berbeda dan sangat-sangat bisa kita deteksi bahwa oh ini polemo dan ini meloko gitu ya. Polemo biasanya nggak butuh orang bantuin. Meloko masih butuh orang bantuin karena melankolisnya duluan kan gitu ya. Dan kalau ini juga lebih lembut ya karena melankolisnya duluan ya. Lebih nggak terburu-buru lah itu ciri khasnya yang kalau melankolisnya duluan gitu ya. Oleh itu silakan ada tambahan nggak Mbak Warta, tanya Mbak Warta juga tadi. Nanti bisa lihat lagi pertanyaan ya. Melankolis koleris kan rata-rata ya lebih kadang-kadang over, kan makanya dan suka tanya kok kolemo itu atau meloko itu ada overthinkingnya. Nah itu kalau yang banyak overthinkingnya itu dari melankolisnya dulu nih biasanya, melankolis koleris. Itu ya jadi ya itu ya tadi juga sebenarnya sih di awal-awal juga kita udah bahas ya bisa ya melankolis koleris, koleris melankolis. Ini ada lagi nih siapa nih, Mbak Anai underscore Ariska underscore Hatia. Bisa kalau watak kita kaku, introvert, gimana ngomong yang manja atau lembut sama suami? Mana bisa tuh? Latihan, ya. Introvert itu kan suaranya lebih lembut ya. Melogi, plegimo itu lebih lembut, pendekatannya lebih lembut. Kalau perempuan melogi, plegimo malah lebih perempuan banget, malah lebih feminis, malah lebih bisa manja-manja. Dibanding kita nih ya yang ada sedikit ekstrovertnya gitu, atau yang kolesa sakole itu yang suaranya, pita suaranya lebih tebal yang besar, itu susah ya. Dulu bisanya ngomong pelan tuh susah loh. Latihan ngomong pelan. Ya, ayah, aduh susah banget gitu, karena ini kita ada sedikit ekstrovertnya jadi. Jadi melodi sama begitu. Kenapa? Kebalikannya, ya itu introvert ekstrovert kan punya masing-masing ya Bu Isa ya. Bu Isa ngomong pelan susah, saya ngomong yang kenceng susah. Iya. Makanya karena lama-lama ya Bu Isa lembutan dikit, Mbak Warda kerasa dikit. Jadi ketemu di tengah. Ya. Ada lagi nih, D Restu Litawati. Assalamualaikum Bu Isa, waalaikumsalam. Saya koleris melankolis, suami sanguinis flegmatis. Tapi saya kok lebih takut kalau suami marah ya. Apa karena suami diam dan lamanya kalau marah. Sedangkan kalau saya lebih suka bicara, cari solusi dan komitmen. Ya, ya memang karena gini, orang flegmatis sanguinis kan jarang marah ya. Sekalinya marah itu suka apa ya? Ya galak banget gitu ya sekalinya marah karena. Ya. Ya. Hilang kan ya? Ayo Mbak Manda, masih ada kan? Masih ya? Siap bisa. Okay. Jadi, karena sanguinis flegmatis kan jarang marah. Kalinya marah tuh orang suka kaget kan. Makanya dia orang kolemo melihat saplegi marah itu kaget. Kalau kolemo itu udah biasa marah. Ya. Makanya kalau lihat kolemo bisa ketawa, bisa lembut, orang kaget. Nah, gitu kebalikannya lah ya. Seperti itu. Nah, kemudian laki-laki, biar gimana pun laki-laki kalau udah marah, udah bentak, udah mukul itu berarti marah banget. Dan pasti istri takut ya, istri khawatir, istri cemas ya. Itu karena ada si testosteron yang pada laki-laki yang mendominasi, yang bikin agresif, gimana pun kita takut ya. Dan itu ya udah benar. Boleh gak istilah takut itu diganti segan? Ya, saya kira lebih baik segan daripada takut ya. Karena biar gimana pun memang kita istri perlu segan pada suami. Nah, artinya apa? Besok-besok kalau bisa sapleki jangan bikin marah. Udah suaminya ya sanguinis flegmatis sampai marah berarti kebangetan tuh istrinya atau ada sesuatu yang enggak bisa ditolerir lagi gitu. Ya. Kalau perempuan, memanglah perempuan ngomongnya 20.000 sampai 24.000, ya koleris melankolis pula, iya udah bener, itu antara 20.000 sampai 24.000 ya 22.000 lah ya. Jadi itu sudah fitrah, ya apa? Ada lagi nggak, Mbak Warda? Ya, bisa nggak kebaca lagi? Bisa, nih dari Hakim Dale. Kolemo gimana ya biar bisa manja sama suami Bu Isa dan Mbak Warda, orang Bugis Rapang lahir di Makassar pula. Wah, tahu gitu ya, Dede. Si kampung ke, alhamdulillah, masya Allah, ya, iya, bisa Ji. Kolerik melankolis manja-manja, kan kita ada perempuan, ada hormon estrogen, progesteronnya, ya kan? Bisa Ji kodong manja-manja, ya, pakai cara perempuan, ya, cara latihannya, cara memanggil dulu, atau cara jawab telepon. Jadi kalau suami telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu, latihannya begitu, ya. Itu cukup nih itu. Jawab telepon dengan manja-manja. Baru tanya Ki lagi sama suami tak, di mana Ki Pak? Gitu. Itu cukup nih. Ya, pasti suami tak kaget-kaget. Oh, kenapa istriku ini bagusnya ini berubah? Buat sama-sama pilih yang lain, maaf ya. Ini Bugis ketemu Bugis langsung nih logatnya Bugis. Tampang pula lagi. Di kampung, masya Allah. Ada lagi nggak, Mbak Warda? Ada nih Ibu Isa, dari Aerofit Official. Ibu Isa, saya ingin sekali dan menunggu cara ibu single yang mendidik anak usia dini, laki-laki dan perempuan, karena saya secara psikis sangat berbeda sekali perubahannya, tambah juga koleris putrinya. Putrinya beliau koleris gitu. No, jadi putrinya koleris, ya. Wah, putrinya yang pegang kendali tuh. Ya, ibunya ya. Single ya, single. Oh, ibunya apa wataknya? Dia gak bilang ya gitu ya? Ya. Gak ada ya? Iya, nggak apa-apa Bu. Pokoknya punya anak koleris nomor satu, diseneng aja dulu, bersyukur dulu. Berarti ada pemimpin di rumah itu, ya. Nah itu karena apapun watak kan kita harus syukuri, ya. Bu Isa sih selalu begini. Pokoknya sharing pada orang tua yang anaknya ada koleris ya, rasakan saja bahwa oh, ada Umar bin Khattab. Kalau dia anak perempuan, oh ada Umar bin Khattab ini yang apa istilahnya ya, versi perempuan ya. Makanya pelajari sirahnya Umar bin Khattab. Orang koleris itu jangan salah loh. Dia ingin melayani ibunya, dia ingin menolong dengan sigap, dia ingin menjaga, bayangin. Tapi memang kalau perempuan yang koleris ini agak tomboy ya Mbak Wanda ya. Karena otaknya cenderung otak mengarah ke otak hasrat pengatur. Jadi dia lebih tomboy ya. Gak apa-apa Bu, itu asik tuh punya anak koleris, laki baik laki maupun perempuan ya. Nah memang nanti bedanya single parent, ya ibu gak ada temen ngobrolnya dengan pasangan, kan itu aja bedanya gitu kan. Nah kalau gitu gimana? Ya ibu gimana? Masih mau punya suami enggak kan gitu kan? Itu juga lagi perlu diperhatikan atau dipikirkan ya. Tapi kalau memang ibu mengambil keputusan saat ini mau single, nah untuk itu ibu harus punya teman ya. Teman tentunya teman yang benar-benar amanah, sahabat yang bisa diajak ngobrol tentang anak-anak. Atau kalau misalnya mau apa namanya ngobrol ya tentu gak takut misalnya gak ada teman atau teman nanti gak amanah, ya pergilah langsung ke terapis atau ke tenaga profesional. Karena tenaga profesional ini banyak sekali dihadirkan untuk menemani ibu-ibu curhat sebetulnya. Ya, kayak gitu ya Mbak Wanda ya.